وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita masih membahas tidak diperbolehkan menyatakan atau kita bersaksi bahwa ada orang tertentu masuk surga kecuali ada dalil, dan para ulama berbeda pendapat tentang batasan mempersaksikan orang dalam memasuki ke dalam surga. Pendapat yang pertama kemarin adalah mereka yang kita hanya boleh menyatakan pulang masuk surga jika di sana ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Al-Qur'an kita bisa temukan semua orang yang dipuji oleh Allah, maka dia ahli surga. Baik nabi maupun bukan nabi. Atau yang ditegaskan oleh Allah dia ahli surga seperti imra'at Fir'aun. Kemudian yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebut beberapa sahabat sebagai ahli surga. Seperti al-ashrul mubashirun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian juga Hasan dan Husain yang dijamin oleh Nabi SAW karena beliau berdua digelari sebagai sayyida ahli jannah, pemimpin syabab pemuda surga. Kemudian berikutnya pendapat yang kedua adalah bahwasanya kita tidak boleh mempersaksikan orang masuk surga kecuali para nabi. Selain para nabi tidak boleh dinyatakan masuk surga. Lalu bagaimana dengan doa-doa atau pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa ada sahabat yang masuk surga? Itu dipahami sebagai doa, bukan sebagai penegasan. Sementara kalau nabi yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa ini yang lebih luas batasannya, kita tidak boleh mempersaksikan orang masuk surga kecuali jika di sana ada dua saksi dari kalangan penduduk bumi yang menyatakan bahwasanya dia ahli surga. Dengan dalil hadis dari Abu Aswad, beliau mengatakan qatimtul madinata wa qad waqa'a biha maradun. Fajlastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya pernah atau ketika saya tiba di Madinah, waqad waqa'a biha maradun, di sana banyak tertimpa atau ada musibah sakit, ada wabah yang menimpa kota Madinah. Hingga akhirnya saya duduk di dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tamarrat bihim janazatun fa usniya ala sahibiha khaira. Tiba-tiba ada jenazah yang mau dimakamkan dan banyak orang yang memuji jenazah ini dengan pujian yang baik. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar mengatakan wajabat, orang ini wajib. Tsumma marra bi ukhra fa usniya ala sahibiha khaira, kemudian lewat satu lagi dan dipuji dengan pujian yang baik. Lewat jenazah yang kedua dan dipuji dengan pujian yang baik. Faqala Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan wajabat. Ketika lewat yang ketiga, ternyata jenazah yang ketiga ini dicela. Bukan dipuji tapi malah dicela. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan wajabat, wajib baginya. Kemudian Abu Aswad bertanya, "Wa ma wajabat ya Amirul Mukminin?" Apa yang dimaksud dengan wajabat wahai Amirul Mukminin? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Qultu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam," yang aku sampaikan persis seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah." Setiap muslim yang dia disaksikan oleh 4 orang, mempersaksikan bahwasanya 4 orang ini muslim tadi adalah orang yang baik. Jenazah muslim tadi adalah orang yang baik. Adkhalahullahul jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Faqulna wa salasa, kemudian para sahabat mengatakan, bagaimana kalau 3? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa salasa. termasuk 3 orang. Fakulna wasnan, bagaimana kalau 2 orang? Qala wasnan, termasuk yang dipersaksikan oleh 2 orang. Summa lam nas'alhu 'anil wahid, kemudian kami tidak tanya bagaimana kalau dipersaksikan hanya 1 orang. Hadisnya dari Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i dan statusnya sahih. Dan dalam hadis ini Nabi SAW memuji atau menjamin orang yang dipuji oleh 2 orang atau lebih sebagai orang baik, beliau jamin masuk surga dengan syarat orang yang memuji ini, yang mempersaksikan kebaikan ini adalah orang yang adil. Yang dimaksud orang yang adil itu orang yang agamanya baik. Karena makna adil dalam mensifati orang terkait masalah agama itu maknanya adalah dia baik secara agama. Dia tidak dikenal sebagai orang yang suka melanggar syariat, tidak dikenal sebagai orang yang suka berbuat maksiat, tidak dikenal sebagai orang yang suka zalim kepada orang lain. Sebaliknya, bahkan dia dikenal sebagai orang yang komitmen dengan syariat. Itulah orang yang adil. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Murra bi janazatin fa asmu 'alaiha khaira." Suatu ketika lewat seorang jenazah, lalu para sahabat memujinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib. Lalu marru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarra. Kemudian lewat jenazah yang kedua, namun mereka mencelanya. Para sahabat mencelanya. Dan kita bisa pastikan pujian sahabat atau celaan sahabat itu celaan, ya, pujian dan celaan yang dari orang yang adil. Artinya sesuai dengan realita kehidupan jenazah ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan ma wajabat. Wajib apa ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza asnaitum alaihi khaira. Jenazah yang pertama kalian puji dengan kebaikan. Wajabat lahul jannah, maka dia wajib untuk mendapatkan surga. Wajabat artinya dipastikan masuk surga. Wa hadza adnaitum alaihi syarra, dan yang kedua ini kalian celak. Wajabat lahun nar, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan antum syuhada Allahi fil ard, kalian adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis dari Bukhari Muslim dan yang lainnya. Dalam hadis ini terdapat kesimpulan bahwa mempersaksikan orang lain dengan kebaikan itu boleh-boleh saja. Ketika ada jenazah, kemudian kita berkomentar insyaallah salat, insyaallah husnul khatimah, insyaallah orang baik, insyaallah diampuni dan seterusnya, ini boleh saja. Dan itu bukan termasuk mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kayaknya ini jelek. Kayaknya ini jenazah yang husnul khatimah. Boleh-boleh saja. Sebagaimana boleh mempersaksikan kebaikan, juga boleh mempersaksikan keburukan. Hanya saja saksi di sini adalah mempersaksikan sesuai realita. Artinya tidak boleh dibuat-buat. Karena itu bukan termasuk praktek yang dianjurkan. Begitu orang mau memakamkan jenazah, kemudian Pak Kaum mengumumkan bagaimana pripun iki jenazah saya kok sae jawabannya sae. Kalau kemudian dijawab awon, ya, bahaya, bisa padu ya. Awon awon nanti keluarganya yang marah. Tapi pasti dijawab bagus. Bagus atau jelek, semuanya akan mengatakan bagus. tidak bisa dibuat-buat seperti ini. Ini sifatnya alami, ujian datang secara alami, celaan juga datang secara alami. Kemudian Nabi SAW tadi mengatakan wajabat lahuna bagi orang yang dicela. Padahal yang mati ini mati di zaman siapa? Nabi SAW. Apakah orang ini orang kafir atau bagaimana? Sampai dia berhak mendapatkan neraka. Kalau dia sahabat Nabi SAW, kaidahnya adalah kullu sahabiyyin udul. Semua sahabat itu pasti orang adil, orang yang baik. Tidak mungkin orang yang jelek sampai dia terancam dengan neraka. Lalu bagaimana dengan ada jenazah yang oleh Nabi SAW wajabat lahunna, dia pasti dapat neraka? Maka jawabannya bahwa tidak semua orang yang tinggal bersama Nabi SAW adalah sahabat. Kita tidak menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul sahabat, meskipun dia tetangganya Nabi SAW, setiap hari ketemu Nabi SAW, mendengar ceramahnya. Kita juga tidak menyebut orang-orang Yahudi yang ada di situ sebagai sahabat. Dan yang tinggal di Madinah, mereka ada yang orang yang imannya lemah. Imannya lemah, kadang masih suka berbuat maksiat, bahkan kadang suka berbuat zalim. Dan mereka-mereka inilah yang ketika mati kadang dipersaksikan dengan saksian yang jelek. Kenapa? Karena orang yang hidup di zaman itu untuk menjadi manusia yang baik, susah atau sulit? Mudah atau susah? Untuk menjadi orang yang baik di zaman itu mudah atau susah? Orang yang hidup di zaman Nabi SAW untuk jadi orang yang baik itu mudah. Motivatornya banyak, kawan yang baiknya banyak. Untuk jadi orang yang baik di zaman yang jauh dari nubuwah, di zaman yang penuh dengan maksiat, penuh dengan aurat, terjajar di mana-mana, penuh dengan berbagai macam kemungkaran, untuk jadi orang yang baik ini pilihan. Tapi untuk jadi orang yang baik di zaman sahabat, konsolnya oke, temannya banyak. Sehingga untuk jadi orang yang baik di zaman Nabi SAW itu susah atau mudah? Mudah. Maka kalau sampai ada orang yang hidup di zaman Nabi SAW kok milih yang jelek, nih, andaikan orang ini hidup di zaman jauh setelah zaman sahabat, mungkin dia jadi preman atau berandal. Hidup di zaman itu saja gak baik, apalagi hidup di jauh setelah Nabi SAW. Karena itulah ada orang yang imannya lemah tinggal di Madinah. Ada yang munafik, ada yang dia suka bikin onar. Walladzina fi qulubihim marad, ada yang orang yang hatinya ada penyakitnya, dan seterusnya. Maka kita maknai dalam hadis ini bahwa yang dipersaksikan Nabi SAW dia masuk neraka bukan sahabat, karena semua sahabat adil dan Allah Subhanahu wa taala menguji semua sahabat. Karena itu kita tidak boleh jadikan hadis ini sebagai dalil untuk mendukung keyakinan Syiah yang mereka mengatakan ada sahabat masuk neraka. Nah, buktinya hadis ini. Maka kita jawab itu bukan sahabat, sebagaimana orang munafik bukan sahabat. Kita tidak tahu apakah mereka ini kekal di neraka atau tidak, tapi Nabi SAW menyatakan dia dapat wajib masuk neraka. Kemudian dalil tsani, dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yushiku an ta'rifu ahlal jannati min ahlin nar. Hampir saja kalian itu bisa membedakan mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Kalau mereka mengatakan bima dzalika ya Rasulullah, bagaimana caranya kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisana'il hasan wasana'is sayyi' antum syuhada'ullahi ba'dukum 'ala ba'din. Kemudian ketika sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi sampai kita bisa membedakan antara ahli surga dan ahli neraka ketika di dunia? cara Nabi SAW melalui pujian yang baik dan pujian yang jelek. Tapi siapa yang muji? Orang yang adil, orang yang agamanya baik. Kalau pujiannya mutlak, nanti preman bisa muji sesama preman ya. Nanti berandal bisa muji sama berandal. Yang gak bisa jadi standar, nanti jil saling memuji dengan sama jil. Apakah jil masuk surga? Gak bisa jadi standar. Antum syuhada Allah ba'dukum 'ala ba'din. Kalian akan menjadi saksi Allah, satu menjadi saksi bagi yang lain. Baik, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Dhahabi. Kemudian kata para ulama, semua hadis ini sebagai dalil bahwa boleh mempersaksikan orang sebagai ahli jannah ketika dia dipuji oleh masyarakat yang baik, bahwasanya orang ini adalah orang yang baik. Namun man syahida lahu ahlul khair wa ahlus shalah wa tuqa fil khair fa hadza dalilan ala annahu min ahli jannah. Setiap orang yang dipersaksikan sebagai orang baik oleh ahlul khair, orang-orang saleh, orang yang bertakwa, fahadha dalil, ini menunjukkan bahasanya dia adalah penduduk surga. Baik, ini tiga pendapat yang diungkapkan oleh para ulama. Pendapat yang ketiga, nampaknya ini sangat mendekati. Karena ketika Nabi SAW melihat ada jenazah yang dipuji oleh para sahabat, beliau langsung menegaskan harus masuk surga. Hanya saja ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak melebar. Artinya itu hanya berlaku ketika peristiwa tadi. Makanya berpendapat bahwa boleh mempersaksikan seseorang sebagai ahli surga selama dia disaksikan oleh lebih dari dua orang yang adil, maka kita boleh menyatakan orang ini sebagai al-jannah. Ini tidak berlaku di zaman setelah sahabat, karena tidak ada kepastian dari Nabi SAW, tidak ada jaminan dari Nabi SAW. Karena itulah kata beliau, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwa kita tidak boleh mempersaksikan orang masuk surga kecuali yang disebutkan dalam dalil. Karena tidak ada yang membedakan antara manusia siapa yang lebih berhak masuk surga. Sehingga kalau masing-masing orang boleh mempersaksikan atau disaksikan oleh dua orang dengan sebagai ahli surga, yakunu min ahliha lasara mithlan basyirina fil jannah, maka berarti orang ini statusnya seperti orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Ini nanti jadinya tidak konsisten. Sementara hadis yang mengatakan antum syuhada Allahi fil ar, kalian adalah saksi Allah di muka bumi, dijawab oleh sebagian ulama, ini khusus untuk sahabat yang telah mendapatkan pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa addalahum, dan telah mendapatkan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah orang yang adil, orang yang baik agamanya. Karena itu yang benar, tidak boleh menyatakan seseorang masuk surga atau neraka kecuali yang ada dalilnya dari nas Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana pula kita boleh mempersaksikan orang dengan neraka bagi orang yang disebutkan dalam dalil bahwa dia ahli neraka, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun dan yang lainnya. Namun yang tidak ada dalilnya, idza alimna annahu mata 'ala al-kufri, dan kita tahu dia mati dalam kondisi kafir, wa lam takun lahu syubhah, sementara dia tidak punya syubhat, wa qamat 'alaihi hujjah, dan hujjah telah tegak baginya, fa hadza nashhadu lahu bil kufri, maka kita boleh menyatakan bahwasanya orang ini kafir, dan kita boleh memastikan dia masuk neraka. Ini jika kita tahu proses kematiannya, seperti orang yang baru akan nazar, baru akan meninggal, lalu dia melakukan kesyirikan, padahal kita sudah melarangnya. Lalu dia mengatakan saya tetap mau syirik, dan dia mati dalam kondisi seperti itu, padahal hujah telah sampai kepadanya, maka kita boleh mengklaim bahwasanya orang ini mati kafir dan berhak mendapatkan neraka. Namun orang yang tidak kita ketahui kondisinya, kita tidak tahu apakah dia punya syubhat atau tidak, dan syubhat itu mani'un litakfir, mani'un litakfir. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ada tiga raja yang terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Dan pengaruh itu datang dari seorang Perdana Menteri yang bernama Ahmad bin Abi Duat. Perdana Menteri ini mempengaruhi raja untuk menyatakan akidah Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Tapi apa yang terjadi? Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Padahal mereka juga menyatakan Al-Quran makhluk dan memaksa rayanya untuk menyatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad mengkafirkan Ibnu Abi Duat. Tokohnya dikafirkan, sementara raja-rajanya tidak dikafirkan. Kenapa? Karena raja ini korban ideologi. Dia hanya korban ideologi, diajari tapi enggak dong. Akhirnya mengikuti akidah yang disampaikan oleh oleh orang yang mengajak kepada akidah Mu'tazilah Ibnu Abi Duat. Adapun orang yang tidak kita ketahui kondisinya, tidak kita tahu apakah dia punya syubhat atau tidak seperti para raja tadi, dan kita juga tidak tahu apakah hujah telah tegak baginya atau tidak, maka kita tidak boleh mengkafirkan secara ta'yin. Mungkin dia lakukan karena tidak tahu atau karena syubhat. Padahal maka kita katakan untuk orang yang semacam ini kondisinya, ishad bil umum. Wayakfika antashad bil umum. Caranya adalah buat persaksian dengan kalimat umum. Semua orang baik masuk surga. Baik lahir batin, termasuk baik agamanya. Dan cukup dengan menggunakan kalimat yang umum. Kalau misalnya ada orang ahli nar, terus kita sepakat memuji dia, kamu ahli surga, kamu ahli surga, apakah kemudian langsung bisa masuk surga? Nah, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pujian kita maupun celaan kita ngefek nggak? Ngefek nggak? Tidak. Ada orang yang kita nggak tahu sebenarnya dia itu mati yang baik, tapi kita anggapnya dia mati yang jelek. Terus kita doakan kejelekan untuknya. Apakah kemudian gara-gara doa kita terus dia dipindahkan dari kenikmatan kepada siksaan? Jawabannya tidak. Sehingga yang semacam ini tidak mempengaruhi keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sebenarnya apa manfaat kita menilai? Apa manfaat kita menilai oh, si A ini mati muslim, si A ini mati kafir? Apa manfaatnya? Ya, untuk kepentingan hukum di dunia. Oh, si A muslim matinya, berarti dimandikan, kafani, sholatkan dan dimakamkan. Kalau di kampung tambah satu ditahlili. Tapi kalau kita memastikan oh, si A mati kafir, maka kaum muslimin tidak boleh memandikan, mengkafani, mensolatkan, ya. Meskipun di tempat kita masih ada yang dia sini. Kalau mati kafir masih ada tadi. Saya juga nggak tahu bagaimana jalannya logika orang semacam ini. Membuat si bapak dikirimi tahlil sampai mendem tetap dia akan jadi kafir. Iya. Misalnya kita mengatakan dengan kalimat umum kullu kafirin finnar, semua orang kafir di neraka. Atau kita mengatakan kullu mu'minin fil jannah, semua orang mukmin di surga. Dalam hadis annahulam mama tatiflun, ketika ada anak kecil yang mati, Aisyah mengatakan ya Rasulullah tubalahu. Betapa beruntungnya anak ini. Usfur min asafir jannah, dia akan menjadi burung-burung surga. Lalu Nabi SAW bertanya, dari mana kamu tahu wahai Aisyah? Lalu Nabi SAW mengatakan, Inna Allah khalaqal jannati aqwaman, khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim, wa khalaqalin nari aqwaman, khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum yang akan memposisikan dirinya di dalam surga, yang akan masuk surga. Allah ciptakan mereka untuk menjadi penghuni surga padahal mereka masih berada di mana? Di aslabihim, di tulang rusuk orang tuanya. Wa khalaqan nari aqwaman, dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan sekelompok orang yang menduduki neraka. Khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim, Allah jadikan mereka sebagai calon penduduk neraka. Fi aslabi abaihim, yang itu berada di ketika mereka masih berada di tulang rusuk bapaknya. Kita bisa lihat di sini Nabi SAW mengingkari Aisyah karena Aisyah radhiyallahu anha mempersaksikan secara orang tertentu. Meskipun nas menunjukkan secara umum bahwasanya anak kecil akan masuk surga, anak kecil yang mati sebelum balig akan masuk surga. Baik, ringkasnya dalam masalah ini adalah bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak diperbolehkan untuk mempersaksikan orang yang muslim sebagai ahlul jannah atau ahlul nar kecuali yang ada dalilnya. Dan ingat, penilaian kita itu enggak ngefek. Makanya yang lebih baik doa atau menilai? Doa. Memuji itu doa. Insyaallah baik, insyaallah baik, ini termasuk doa. Daripada kita menilai ahli jannah, dia pasti masuk surga. Enggak ngepek. Surga dan neraka yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan salah satu pembatal Islam, maka kita sikapi dan kita hukumi dengan teks yang umum. Misalnya perbuatan semacam ini adalah kekufuran. Meskipun orangnya kita tidak kafirkan secara langsung, kecuali jika kita tahu idza qamat alaihi hujjah, ada dalil yang tegas untuknya. Wujidat asyurut wa intafat al-mawani', dan semua persyaratannya ada dan penghalangnya tidak ada. Allah. Kemudian kita masuk bab baru, bab hukum orang yang bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah itu mati. Bahasa lain mati itu ketemu Allah. Telah berpulang keharibaan Tuhan. Dan semua bahasa mengakui. Semua bahasa itu mengakui. Kalau bahasa Jawa beliau sambung suan wonten dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Baik. Padahal kan tidak ada yang ngajari mereka kayak gini ya. Orang Indonesia pernah gak ada diajari kayak gini? Atau orang Jawa diajari kayak gini? Tapi itulah naluri manusia. Fitrah itu kadang mendominasi sampai berpengaruh pada tingkah laku yang tidak mereka sadari. Meskipun perbuatan mereka aslinya bertentangan dengan ini. Kita bisa lihat, namanya menikah itu fitrahnya pasti lawan jenis. Sehebat apapun orang yang menikah sejenis, itu pasti yang satu didandani lawan jenis. Berarti asli orang gelem kalau sing podo lanang karo lanang kok podo-podo nganggo jas itu enggak. Pasti yang satu berpakaian cewek, berpakaian wanita. Lu katanya lawan jenis ngopo ndak didandani perempuan. dandan saja laki-laki kan beres, sama-sama laki-laki. Fitrahnya nggak bisa dibohongi. Termasuk di barat kan gitu ya, yang satu si dandani perempuan, yang satu masih laki-laki. Ini membingungkan, karena fitrahnya tidak bisa dibohongi. Termasuk juga ketika ada orang jelek yang mau diadili, tiba-tiba langsung berubah menggunakan kostum orang baik. Gak ada misalnya artis yang mau diadili kok terus pakai pakaian biarawati misalnya. Pernah jumpai gak pak? Mau diadili kemudian dia pakai pakaian biarawati biar dianggap wanita solehah, malah mungkin diponis lebih lama hukumannya. Tapi yang dia pakai pakaian muslimah yang melambangkan muslimah solehah, jilbabnya besar, bahkan pakai cadar. Ini kemarin telanjang, sekarang pakai cadar hanya untuk kepentingan, untuk kepentingan seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana kadang manusia itu kita tidak tahu bagaimana kok dia memilih yang kita tidak pernah tahu dari mana PDI itu milih warna merah. Padahal itu warna yang menakutkan, darah, api, abang apa yang itu. Kita nggak pernah tahu. Dan kita juga nggak tahu dari mana PKI itu milih lambang yang menakutkan. Manuare. Jadi siariti semua, gitu. Nanti kalau ada yang muncul satu tutup. Wah, itulah fitrah. Jadi orang yang baik itu sukanya milih-milih yang baik. Kita nggak pernah tahu kenapa gambar banteng itu malah yang dipakai gambar. Padahal itu kan lambang binatang yang apa, yang suka nyuruh, yang bandel, yang gitu. Iya, tapi seperti itulah manusia. Makanya kadang yang namanya preman ya atau korak itu namanya jelek-jelek semua. Kalaupun dia punya nama yang bagus, pasti nanti diganti yang jelek. Kurang sangar kalau nggak jelek. Apa misalnya? Namanya Ahmad ganti Codot. Namanya Ali misalnya ganti apa? Diganti jelek. Seolah-olah nggak pantas dia itu punya nama yang bagus. Yang soleh itu ini. Yang jelek. Dan kita tidak pernah tahu kenapa mereka itu milihnya kayak gitu. Makanya sebenarnya menilai orang itu enggak, sebenarnya enggak susah-susah. Gimana aktivitasnya? Sudah, lihat saja zahirnya itu sudah kelihatan. Ini bagaimana yang namanya fitrah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-nar." Barang siapa yang bertemu Allah dengan membawa dosa, yajibu lahu bihi an-nar, maka wajib baginya untuk mendapatkan neraka bihi, disebabkan dosa itu. Ta'iban ghaira musirrin alaihi, dan apabila dia bertobat tidak melanjutkan dosanya, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya atau mengampuninya. Wa yaqbalu taubata an ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari hambanya. Atau saya salah terjemah ya. Man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-nar. Barang siapa yang melakukan dosa yang mendapatkan ancaman neraka. Maksudnya gitu ya. Jadi yajibulahu bihin nar itu sifatnya dhanbun, bukan khobarnya man. Kalau khobarnya man, ini akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau yajibulahu bihin nar, jadi sifatnya dhanbun, akidahnya, ini keterangan saja ya. Akidahnya Ahlus Sunnah, lanjutannya. Makanya komanya ditaruh sini. Siapa yang ketemu Allah dengan membawa dosa yang terancam neraka, ta'iban ghaira musirrin, lalu dia bertobat dan tidak melanjutkan dosanya, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wa yaqbalu taubata an ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari para hambanya, wa ya'fu ani sayyi'at, dan memaafkan, mengampuni setiap keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddun atau haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kafaratuhu. Dan siapa yang bertemu dengan Allah, siapa yang mati dalam kondisi dia telah mendapatkan hukuman had dari dosa yang telah dikerjakan, hukuman had di dunia dari dosa yang telah dikerjakan, fa huwa kafaratuhu, maka hukuman had ini akan menjadi kafaroh dosanya. Dia berzina kemudian dicambuk, maka cambuk ini menjadi kafaroh penebus dari dosa zinanya. Sebagaimana kama ja'a bil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin, dan siapa yang ketemu Allah dalam kondisi musirran, masih terus melakukan dosa, ghaira ta'ibin, belum tobat. Alladhi ghaira ta'ibin minad dhunubi allati qad istaujaba bihal uqubah, dia belum tobat dari dosa yang mendapatkan ancaman hukuman. Maka kata beliau, fa'amurhu ila Allah, urusannya kita kembalikan kepada Allah. Tidak perlu memastikan dia ahli surga atau ahli neraka. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarlahu. Jika Allah berganda, Allah bisa menyiksanya. Dan jika Allah tidak berganda, Allah bisa, atau jika Allah berganda, Allah bisa mengampuninya. Baik. Di sini beliau menyebutkan batasnya adalah musirran dan ghairu musirrin. Apa yang dimaksud dengan musirrun? Fitam, orang yang terus-menerus melakukan dosa. Keterangan Abdullah bin Mubarak yang disebut dengan musirrun fitambi adalah orang yang punya tekad untuk terus melakukan dosa ketika memungkinkan waktunya, meskipun dia tidak sedang melakukan dosa. Ada orang ya, dia punya kebiasaan buruk. Begitu Ramadan dia berhenti. Selama satu bulan dia jadi solehah, jadi soleh. Ya. Kemudian begitu selesai Ramadan, tapi dia punya tekad nanti kalau sudah selesai Ramadan kembali lagi. Pertanyaannya, ketika Ramadan, apakah dia bisa disebut orang bertobat? Tidak. Dia tidak melakukan itu karena belum ada kesempatan. Atau ada orang yang dia suka melakukan perbuatan maksiat A, karena kondisi tertentu dia tinggalkan. Misalnya kuota internetnya habis, atau dia tinggal di pondok, gak bisa main internet. Tapi dia belum ada keinginan untuk melepas dosa yang lama. Dan kalau misalnya diberi kesempatan untuk mendapatkan akses internet, bisa jadi dia balik ke dosa yang lama. Sekalipun dia selama setahun tidak meninggalkan maksiat itu, namun ada keinginan untuk tetap melakukannya ketika waktu memungkinkan, berarti dia belum tobat. Dia masih dianggap musirran fitnanti, terus menerus melakukan dosa. Karena itu musirran fitnanti batasnya adalah tobat atau tidak, bukan sedang mengerjakan atau tidak. Ketika mereka sedang sholat jamaah, enggak mungkin maksiat mau sholat jamaah. Tapi dia selama belum tobat untuk meninggalkan dosanya, dia masih disebut musirran fitnanti. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ahmad mati membawa dosa yang belum ditobati, musirat itu. Dia punya dosa A, B, C, kemudian tiba-tiba di satu kondisi tertentu dia tidak melakukannya, tapi dia belum tobati A, B, C, sampai mati. Ini tidak hilang. Ini tidak hilang dan nanti dia harus mempertanggungjawabkannya. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafar. Kalau Allah berganda, Allah bisa menghukumnya, dan jika Allah berganda, Allah bisa menghukumnya. Wa man laqiyahu wa kafirun adzabahu wa lam yaghfir lahu. Dan siapa yang ketemu Allah dalam kondisi kafir, pasti Allah akan menyiksanya dan Allah tidak akan mengampuninya. Berarti di sini Imam Ahmad menyebutkan ada berapa macam bentuk dosa? Ada 4 ya. Pertama, dosa yang ditobati. Kata Imam Ahmad, Allah akan menerima tobatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat. Yang kedua, dosa yang sudah dihukum di dunia, maka tidak ada hukuman di akhirat. Karena sudah jadi kafarah hukuman di dunianya. Yang ketiga, dosa yang belum ditobati. Ini kembali kepada keputusan Allah, kehendak Allah. Bisa Allah hukum, bisa Allah ampun. Dan yang keempat, dosa kekufuran, pasti Allah hukum, Allah siksa. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.